السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير حديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وإن بدعة ضلالة وإن ضلالة في النار. Bapak ibu sekalian rahimun rahimakumullah, masih melanjutkan bab solat dan masih di masalah solat jenazah dan yang berhubungan dengan jenazah. Namun sebelumnya ada yang saya ingin ingatkan diri saya dan jemaah sekalian. Masih sering saya lihat, walaupun bahasan kita tentang bab solat, masih banyak sekali jemaah, termasuk tadi waktu saya solat maghrib, saya lihat yang tidak bisa mengatur saf sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Safnya harus rapat, Bapak ibu sekalian. Dan yang jadi patokan dalam saf adalah tumit kita dan bukan ujung kaki depan. Jadi ujung kaki kita atau telapak kaki kita itu tidak sama panjangnya. Makanya pada saat Anda berdiri di saf, jangan diperhatikan ujung jari-jarinya, tapi tumitnya. Sehingga kalau kita lihat dari belakang, kalau saf itu diatur sesuai dengan tumit akan rata. Dan patokannya alhamdulillah masjid kita ini sudah ada tempat kotak biru, itu di mana Anda letakkan telapak kaki Anda. Jadi jangan keluar lagi dari situ, karena memang menyempurnakan saf bagian dari kesempurnaan sholat. Ya, sampai sebagian besar ulama mengatakan bisa batal sholatnya orang kalau safnya nggak benar, karena memang Nabi SAW menjadikan bagian dari kesempurnaan sholat. Dalam hadis Bukhari dikatakan, dan ini sudah pernah kita jelaskan di awal-awal bab sholat, bahwasanya Nabi SAW mengatur saf itu seperti mengatur anak panah yang keluar dari busurnya. Sangat rata, rapi. Sekali lagi patokannya tumit. Tumitnya juga itu, Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak perhatikan, dibuka. Bukan jarinya yang dibuka. Ini kita kebanyakan jari kakinya yang dibuka, sehingga ada celah antara tumit dia dengan tumit temannya di sebelah. Nah ini kalau terbuka, ada syaitan masuk di antara saf itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sungguh aku melihat syaitan-syaitan masuk di antara saf-saf yang berjarak, itu seperti anak domba yang masuk di gerumulan, ya, domba-domba yang besar. Dia bisa masuk dan membuat kita tidak khusyuk dalam sholat. Makanya ini telapak kakinya, jangan jarinya yang dibuka, ya, sehingga kakinya seperti ini. Tetapi yang dibuka adalah tumitnya, sehingga kaki kita seperti ini modelnya. Dan patokannya jemaah sekalian, ini juga banyak penyakit kita di Indonesia, ya. Saya perhatikan begitu kalau sholat, itu cukup saf kita adalah ukuran pundak kita. Tidak perlu membuka lebar-lebar kakinya, sehingga mengganggu jemaah yang di sebelah. Bahkan kadang-kadang ada orang yang seperti mau berantem. Pada saat lagi turun, duduk di antara dua sujud, gitu kan, itu kakinya, lututnya dibuka lebar-lebar. Bukan begitu sholat jemaah sekalian. Lutut kita, paha kita rata, serata dengan pundak, cukup. Turun sujud, sama. Duduk di antara dua sujud, sama. Duduk tahiyat, sama. Bahkan sudah pernah saya praktikkan tata cara sholatnya yang benar pada saat itu. Ini penting sekali, tolong jangan lagi salah tentang masalah saf. Sekali lagi, bukan seperti ini kakinya, tetapi tumitnya yang dibuka sehingga rata. Dan patokannya adalah pundak, pundak Anda, saf. Kemudian ini kaki kita, bukan ini yang jadi patokan saf, tapi ini. Sehingga semuanya kesana rata, sama-sama tumit yang diperhatikan. Kalau tumit yang Anda jadikan patokan, coba perhatikan saf yang tumitnya sama rata dari belakang, pasti rata semuanya. Tapi kalau ujung kakinya, pasti dari belakang kelihatan berantakan semua safnya. Maka ini penting, sekali lagi bagian dari kesempurnaan sholat. Kemudian yang kedua, yang tadi saya hampir lihat jemaah juga sering lakukan, masih ada kesalahan. Begitu salam, masih mengusap wajahnya. Tidak ada sunnah Nabi SAW dalam sholat mengusap wajah, jemaah sekalian. Yang ada dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW salam ke kanan, salam ke kiri, selesai. Tidak ada mengusap wajah. ini sama sekali bukan bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan sudah kita tekankan ini. Jadi tolong dipelajari buku panduan sifat sholat Nabi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang sudah pernah kita tuntunkan, agar tidak keliru lagi. Masalahnya kalau Anda keliru, itu terus akan mengurangi pahala, bahkan misalnya saya tidak sempurna sholatnya. Juga sama halnya, ya, selesai salam itu jemaah sekalian, selesai sholat, usahakan kalaupun mau salaman sama teman di sebelah karena kenalan kita, selesai zikir. Selesai zikir. Karena begitu salam dari sholat, kemudian salaman, salamannya ini gak ada sunnahnya. Nabi SAW tidak pernah salaman, begitu salaman sama teman di sebelah. Dan ini subhanallah cuma ada di kita aja di Indonesia. Kalau negara-negara yang Islam yang lain tidak ada. Makanya musim haji itu kalau jemaah kita salaman, orang-orangnya pada bingung ngeliatin, dikira dikenal. Apalagi dihubungkan dengan habis sholat ya. Kalau selesai zikir, gak dihubungkan dengan paket habis sholat, maka itu berbeda. Mungkin Anda pas sudah berdiri, kemudian ketemu sama teman di sebelah, salaman beda. Tapi kalau dipaketkan dengan zikir habis sholat, ini gak ada sunnahnya. Maka mari kita kembali kepada sunnah Nabi SAW, supaya tidak keliru lagi. Gitu. Supaya tidak keliru lagi. Juga saya tutup nasihat saya atau pembukaan ini, masih banyak saya lihat jemaah, mohon maaf ya, saya juga tidak tahu kenapa jemaah kita paling hobi, itu memelihara kuku. Saya tidak tahu kenapa gitu. Saya lihat di ibu jari sama jari kelingking ini pasti ada kukunya panjang. Kenapa saya enggak tahu? Nabi SAW mengingatkan itu dengan tegas ya. Lima fitrah, lima dasarnya seorang muslim enggak boleh enggak dikerjain. Pertama khitan bagi laki-laki. Mencukur kumis. Mencukur bulu ketiak. Mencukur bulu kemaluan. Ini sampai bersih. Dan memotong kuku. Harus ini. Ya, ini harus selalu, begitu ada potong, begitu ada potong, memang begitu sunnahnya. Jadi kadang-kadang sampai hitam gitu. Heran saya kenapa gitu. Padahal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang itu. Jadi usahakan selalu dijaga jemaah sekalian. Ini yang saya lihat ya. Jadi insya Allah mungkin setiap Senin kalau ada yang saya lihat pelanggaran di masjid, saya coba ingatkan. Mudah-mudahan saja ini bisa memperbaiki dalam kehidupan kita sehari-hari, karena memang agama ini adalah amaliyah, harus dipraktekin. Jangan sampai kita cuma ambil teorinya saja. Ya, kata sebagian ulama, al-ilmu fis suduri la fis sutur. Ilmu itu yang ada di dalam hati dan diamalkan, dan bukan yang ada di tulisan. Tulisan cuma membantu kita, tapi jangan sampai teorinya banyak tapi enggak diamalkan, ini salah. Jadi ini hal-hal ringan mungkin yang mesti kita amalkan jemaah sekalian, mudah-mudahan saja Anda bisa menerimanya. Baik, kita kembali kepada bahasan kita, poin ke-22 adalah menguburkan mayit. Dan terakhir kita sempat membahas masalah ini. Yang dimaksud adalah menguburkan mayit dengan menguruk tubuh mayit secara merata dengan tanah. Kemarin saya sudah bahas, kita buatkan lahat, gitu kan? Kemudian dimasukkan. Ini seperti Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, dan ini hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib. Tapi sifatnya wajib kifayah atau fardu kifayah. Kifayah artinya kalau sudah ada yang kerjain, yang lainnya sudah gugur kewajibannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Abasa ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma amatahu fa akhbarah. Kemudian dialah Allah yang mematikan kalian dan akan memasukkan ke dalam kubur. Jadi dengan sunnahnya masukkan ke dalam kubur. Dalam menguburkan mayit terdapat beberapa ketentuan hukum yang harus diperhatikan. Pertama, mendalamkan kuburan dengan ukuran sekiranya binatang buas atau burung pemangkan bangkai tidak mungkin menjangkau mayit atau menutupi baunya. Ini sudah saya tekankan poin yang lalu. Sebab jika baunya keluar, tercium, niscaya akan menyebarkan bau yang tidak sedap dan akan mengundang hewan-hewan tadi untuk menggali kuburan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Tirmizi, "Ihfiru wa a'miku wa ahsinu wadfinu al-ithnaini was-salasata fi qabrin wahid." Faqalu, "Man nuqaddimu ya Rasulullah?" Qala, "Qaddimu aktsarahum Qur'ana." Galilah kuburan itu, dalamkanlah dan perbaguslah. Jadi minimal ukuran kalau seorang laki-laki berdiri itu dia tenggelam. Ya, cuman tidak bisa kelihatan bahkan kepalanya, di bawah kepala dia seakan-akan di dalam. Lalu kuburkanlah 2 atau 3 jenazah dalam satu kuburan. Bolehnya dimasukkan dalam satu kuburan, tapi saya sudah kasih contoh, digali, buatin lahat. Dimasukin jenazah, bisa di dalam lagi, di bawahnya lagi, di lahat. Bukan di tempat yang sama. sehingga nanti berapa tahun pun bisa digali tempat yang sama tapi di bawahnya lagi, didalamkan lagi, seterusnya begitu, 2-3 maksimal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang harus kami dahulukan dimasukkan ke dalam kuburan ini? Ini terjadi pada saat terjadi perang. Ya, ada beberapa sahabat yang mati syahid. Lalu Nabi SAW mengatakan, dahulukanlah dari mereka orang-orang yang lebih banyak hafal Al-Qur'annya. Kemudian yang kedua, membuat lahad. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-lahdu lana wa syakku li gairina. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud juga Tirmidzi. Dan sanadnya sahih. Al-lahad untuk kami, sementara asyak untuk selain kita atau selain kami. Lahad saya katakan digali lubang kuburan, dibuatin lubang ke dalam. Kalau asyak itu di lubang saja kayak kita di Indonesia. Sebenarnya asyak itu kata Nabi SAW untuk selain muslim. Ditaruh, walaupun ditutup dengan papan. Itu namanya syak. Mestinya dibuatin lahad. Dan ini harus kita bisa jalankan. Karena sudah jelas hadis tadi yang saya katakan. Nabi SAW mengatakan, Al-lahdu lana wa syakku li gairina. Membuat lahat di kuburan itu, gali, masukkan lagi ke dalam, ukuran jenazah bisa masuk. Jadi pada saat tanah ditemparkan itu tidak kena si mayit, dan itu pun lubangnya ditutup dengan batu-batu, ya kan? Kemudian asyak itu adalah galian tanpa ada lahatnya. Kata Nabi SAW, ini untuk selain kami umat Islam. Jadi ini sudah perlu harus diubah metode kita di Indonesia karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, bagi orang yang menghadiri penguburan dianjurkan untuk mengepalkan tanah sebanyak 3 kepalan. Ngambil tanah 1, 2, 3 dikepalkan, dibuat bulatan-bulatan. Dan itu diletakkan di bagian kepala si mayit. Di arah bagian kepala si mayit. Sebagian ulama memberikan contoh ditaruh di bagian kepalanya. Sehingga pada saat kepalanya ditaruh itu tidak jatuh. Disebabkan karena ada jarak antara wajah dengan pundaknya. Kalau ditaruh gumpalan tanah itu maka otomatis dia seperti orang yang tidur ada bantalnya. Sehingga kepalanya tidak jatuh ke bawah. Dan ini dikerjakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang keempat, mayit dimasukkan dari ujung belakang kuburan. Ujung belakang kuburan, di mana kuburannya dari belakangnya dimasukin. Nanti sudah ada yang tunggu di bawah seperti sebagaimana kita sudah tahu di Indonesia. Jika hal tersebut dipandang mudah, kalau bisa. Kemudian menghadapkannya ke arah kiblat dengan memiringkannya ke sebelah kanan. Sisi kanannya, si mayit. Lalu membuka tali pengikat kain kafannya, baik yang di kepalanya ataupun di kakinya. Dan orang yang meletakkannya membaca Bismillahi wa ala millati rasulillah. Jadi orang-orang yang di dalam liang lahat itu menurunkan, lalu meletakkan dan membaca Bismillah wa ala millati rasulillah, dengan nama Allah dan mengikuti ya apa yang ditetapkan oleh agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah. Ini disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan Hakim serta sanadnya sahih. Jadi dia mengucapkan kalimat itu. Kemudian yang kelima, menutupi kuburan jenazah wanita dengan kain ketika ia diletakkan di dalam kuburannya. Karena as-salafus saleh atau orang-orang terdahulu pun menutupi kuburan jenazah wanita ketika ia diletakkan di dalam kuburannya, namun tidak demikian terhadap jenazah laki-laki. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Jadi pada saat jenazah wanita diturunkan, itu kan disentuh badannya oleh 3 orang atau 2 orang yang akan menurunkan. Nah, sementara diturunkan ditutup kain di atasnya. Sehingga orang-orang yang sedang berdiri di luar itu tidak melihat jasadnya, ya, badannya si mayit wanita ini. Hanya itu saja. Tapi begitu sudah diletakkan di lubang lahatnya, maka tidak ada masalah, kainnya dibuka. Ini poin penting. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan yang banyak sekali pelanggaran dikerjakan di Indonesia. Yang pertama, saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri, mayit itu diayun. Ya, terutama di daerah Sulawesi Selatan, karena saya dari Makassar, saya lihat dengan mata kepala itu, ya pada saat jenazah sebelum diturunkan ke lubangnya, itu diayun sampai 3-4 kali dan sangat kencang. Waktu saya tanya alasannya, katanya dosanya besar berguguran. Ini dari mana? Kalau begitu enak sekali, orang berbuat dosa banyak, diayun-ayun saja jenazahnya kan selesai dosanya. Bukan itu saudaraku. Kita punya agama dan agama ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dari langit melalui ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada Rasulullah suri tauladan kita. Apa yang Nabi SAW ajarkan itu yang diamalkan dan jangan melanggar itu. Nabi SAW tidak pernah mengayunkan jenazah sahabatnya. Juga jenazah beliau, beliau meninggal, tidak pernah diayunkan. Diturunkan dengan pelan, dimasukkan ke liang lahat. Dan riwayat sahih yang menyebutkan bahwasanya satu-satunya kalimat yang diucapkan oleh orang yang meletakkan jenazah hanya tadi, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Pelanggaran yang kedua tadi, ya, selain diayunkan, banyak sekali jemaah kita azan di kuburan. Ini tidak ada sunnahnya jemaah sekalian. Tidak pernah ada satu riwayat pun yang memerintahkan kita azan di kuburan. Ya, ini hal-hal yang mesti diperhatikan. Kata Nabi SAW, azan itu dikerjakan pada saat sholat, pada saat kebakaran terjadi. Itu memang azan. Dan ada sebagian besar ulama mengatakan, walaupun ini sanadnya dihasankan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, mengazankan kuping kanannya si bayi. Tapi selain ini tidak ada perintah azan. Tidak ada perintah azan. Termasuk di kuburan. Dan yang saya lihat anehnya, subhanallah, si mayit diturunkan, kemudian disuruh nanti anaknya turun, dibuka kain kafannya sampai kupingnya kelihatan, baru azan. Mayit gak akan dengar. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillah minasyaitan rajim, innaka la tusmi' man fil kubur. Hai Muhammad, kau tidak akan pernah bisa memperdengarkan apapun kepada orang yang di kuburan. Apapun yang kita ngomong di atas kuburan, mereka gak dengar. Memang gak didengar, beda alamnya. Berbeda alamnya. Kecuali yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Seperti kita membaca salawat pada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, inna salatakum ma'rudatun alayya aynama kuntum. Dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Kata Nabi SAW, nanti salawat yang kalian bacakan akan dihantarkan kepadaku. Bukan beliau datang. Seperti banyak orang yakini, ruh itu masih bisa berkeliaran di sekitar rumahnya pada saat ada kematian selama 40 hari. Atau ruhnya masih bisa jalan-jalan ke sana sini. Atau pada saat dia sedang baca salawat, ruhnya Nabi sedang lewat. Ini dari mana semuanya? Semua ini harus dibenarkan jemaah sekalian. Tidak ada ruh lagi bisa jalan ke jalan-jalan di alam semesta ini. Itu sudah selesai, pindah alam barzah. Itu yang ada dalil sahihnya. Makanya Nabi SAW mengatakan tadi dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi, sesungguhnya salawat yang kalian bacakan kepadaku akan dihantarkan kepadaku. Bukan Nabi SAW datang. Bukan Nabi SAW datang. Pemahaman yang mengatakan ruhnya Nabi SAW sedang datang berkembang biak sekarang, sampai menganggap ruhnya orang tuanya juga bisa datang pada malam Jumat. Ada salah seorang muslimin itu setiap hampir malam Jumat memasang kelambu di kuburan ayahnya, kemudian pakai rebana menyambut seakan-akan ruhnya ayahnya sedang keluar pada jam tertentu. Lalu dia komunikasi dan berbicara dengan ayahnya. Subhanallah. Nabi SAW waktu meninggal, itu Abu Bakar langsung mengecup dahi beliau, menutup kain mata buka beliau dengan kain, lalu berkata, ya Rasulullah, sekarang anda lebih tenang. Sekarang anda lebih tenang. Tidak pernah Nabi SAW dikatakan oleh Abu Bakar datang ruhnya, oleh Umar, oleh Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abbas, Ali, radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak pernah ada riwayat yang mengatakan mereka melihat ruhnya Nabi datang. Bahkan mereka pada saat selesai Nabi SAW meninggal, kemudian Bilal meninggalkan Madinah. Bilal, muadzin Nabi SAW tinggalkan Madinah. Lalu pada saat beliau pergi, Madinah jadi sunyi. Karena yang biasa azan, itu Bilal. Di zaman Nabi SAW, dan Nabi sendiri sudah meninggal. Beberapa tahun kemudian Bilal datang ke Madinah. Lalu semua sahabat mengatakan, tolong Bilal, azanlah. Kata Bilal, semenjak Rasulullah SAW meninggal, aku tidak mau azan. Karena aku sangat merindukan beliau alaihissalatu wassalam. Maka semua mengatakan, Bilal azanlah, tolonglah. Maka Bilal pun akhirnya azan. Pada saat Bilal azan, satu Madinah menangis karena mengingat Nabi SAW. Tapi tidak ada ceritanya ruhnya Nabi datang. Mereka sedih melihat Nabi SAW. Tapi memang sudah begitu kematian. Ini sudah jelas. Allah sekali lagi mengatakan, innaka la tusmi'u man fil kubur. Engkau tidak akan pernah bisa, hai Muhammad, memperdengarkan orang yang ada di kuburan. Imam Nawawi mengatakan rahimahullah. Imam Nawawi yang paling banyak jadikan referensi di Indonesia. Perhatikan mengatakan dalam kitabnya Majmu'. Beliau mengatakan, saya heran melihat orang-orang yang datang ke kuburan minta-minta kepada kuburan walaupun itu orang saleh. Sementara dalam kuburan adalah manusia seperti dia dan sudah jadi tulang. Mestinya dia yang mengirimkan doa untuk si mayit. Bukan dia yang minta kepada si mayit. Karena Nabi SAW waktu meninggal, tidak pernah ada sahabat datang ke kuburan Nabi SAW minta-minta. Malah mereka membacakan salawat untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita sekarang kalau ziarah kubur Nabi SAW, kita bacakan salawat pada beliau alaihi salam. Tapi tidak boleh minta-minta di kuburan itu. karena bisa menjadi perbuatan syirik. Berapa banyak orang subhanallah dalam salatnya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong, lalu berbuat syirik setelah itu, pergi minta-minta ke kuburan di sebelah rumahnya. Mana komitmen kita mengatakan iyyaka dan iyyaka? Kita seharusnya menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mendoakan si mayit. Kemudian kita lanjutkan dengan disunnahkan meratakan kuburan. Maaf, masih ada yang belum ya. Hal-hal yang harus dilakukan setelah mayit dikuburkan. Yang pertama, kalau sudah diturunkan mayitnya, memohonkan ampun bagi si mayit dan mendoakannya. Memperbanyak Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma afihi, wa'fu anhu, wa'akrim nuzulahu, wa'assi' mudkhalahu, wa'ksilhu bilma'i wa'thalji wa'albarat, wa'nakihi minadunubi kama yunakka thawbul abid wa'iddanas. Kita doakan, memperbanyak istighfar kepada Allah. Kalau anda tidak hafal, anda mengatakan dalam bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah dia. Ya Allah, ya gantilah dosa-dosanya menjadi pahala. Ya Allah, jadikanlah kuburannya taman dari taman surga. Ya Allah, luaskanlah kuburannya. Ya Allah, mudahkanlah jawaban pertanyaan mungkar dan nakir. Ini yang kita sampaikan. Bagi orang yang menghadiri penguburan, kata beliau, dianjurkan supaya memohon ampun bagi mayit serta diberikan keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat kubur berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Daud dengan riwayat yang sahih, istaghfiru li akhikum wasalu atau wasalu lahu tathbita ya, fa innahu al-ana yus'al. Mohonlah ampunan bagi saudara kalian ini, waktu beliau sudah mengantar jenazah sahabatnya, dan beliau mengatakan serta mintalah keteguhan baginya agar ia bisa menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan padanya sekarang. Jadi kita mendoakan agar dia bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakan setelah selesai penguburan, sebagaimana juga sebagian salaf telah membaca doa ini, Allahumma hadza abduka nazala bika wa anta khairul manzuli bih faghfir lahu wa wassi' mudkhalah. Ya Allah, hambamu ini datang menghadap kepadamu dan engkau adalah zat yang terbaik untuk disinggahi, ampunilah ia dan lapangkanlah tempat masuknya. Sebagian juga doa dianjurkan oleh para ulama yang kita baca pada saat sholat jenazah juga bisa. Allahumma arzuqhu daran khaira min darihi wa ahlan khaira min ahlihi wa jaran khaira min jiranihi. Ya Allah, karuniakan dia lebih rumah tempat tinggal lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia, keluarga lebih baik daripada keluarganya di dunia, dan juga tetangga lebih baik daripada tetangganya di dunia. Ini diantara doa-doa yang kita dianjurkan. Kemudian sama sekali tidak ada sunnahnya dalam hal ini mengajak bicara si mayit. Ini terjadi ada sebagian orang, dan subhanallah, karena berbahasa Arab banyak orang kita tidak mengerti. Saya pernah menghadiri penguburan dan saya kaget waktu itu karena saya mengerti apa yang dia baca. Datanglah seseorang, ya imamnya pada saat jenazah sudah ditutup, diturunin, dibuatin lahat, dibuatin syak, lubang tadi, sebelum ditaruh papannya, lalu ada orang datang, ya mendekati kuburan tersebut, satu orang memegang kertas dalam bahasa Arab, lalu berkata, yang artinya begini, wahai fulan bin fulan, sebentar lagi malaikat akan datang bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, maka jawablah dengan jelas, Tuhanmu adalah Allah. Kalau ditanya siapa nabimu, jawablah dengan jelas adalah nabimu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ditanya siapa apa kitabmu, katakanlah Al-Qur'an. Apa agamamu, maka katakanlah ya Islam, dan seterusnya. Jadi dia mengajak bicara si mayit. Ini juga sama sekali tidak pernah ada anjurannya. Maka tolong jemaah sekalian, agama Islam ini sudah sempurna, jangan ditambah-tambah. Menambah-nambah agama ini berarti seakan-akan memprotes Rasulullah SAW. Mengatakan, maaf ya Rasulullah, masih ada yang belum anda sampaikan. Subhanallah. Nabi SAW meninggal, itu sudah menyampaikan semuanya. Dan kita punya standarisasi hukum. Muslim di Afrika, di Eropa, di Asia, dimanapun. Di pelosok terkecil kampung di dunia ini, tetap sama. Sholat jenazahnya sama, ngurus jenazahnya sama. Semuanya sama. Maka jangan dibuat-buat. Akhirnya orang jadi bingung. Kelompok ini lain caranya, karena tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan. Maka murnikanlah agama ini untuk mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita satu, Rasul kita satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam sekarang tidak perlu mengikuti Nabi Isa, apalagi mengikuti orang lain. Cukup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selesai. Maka sekali lagi, ikuti saja ajaran beliau, maka kita tidak akan salah. Ini jadi yang pertama tadi, hal-hal yang harus dilakukan setelah mayit dikuburkan, itu poin sendiri ya, judul sendiri. Yang pertama, memohonkan ampun. Yang kedua, meratakan kuburannya. Hendaklah kuburan itu diratakan dengan tanah, karena Rasulullah SAW telah memerintahkan supaya meratakan kuburan dengan tanah. Akan tetapi dibolehkan meninggikan sekitar satu jengkal maksimal. Bahkan mayoritas ulama telah menganjurkannya, karena kuburan Nabi SAW juga ditinggikan sekitar satu jengkal oleh para sahabat. Boleh meletakkan tanda pengenal di atas kuburan dengan batu atau yang lainnya, karena Rasulullah SAW meletakkan tanda di atas kuburan Utsman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu dengan batu, seraya bersabda, ini dalam hadis Abu Dawud dan hadis sahih, ata'allamu biha qabra akhi wa adfinu ilaihi man mata min ahli. Aku memberikan tanda pada kuburan saudaraku dengan batu ini, dan aku kuburkan di dekatnya orang yang wafat dari keluargaku. Artinya boleh diletakkan batu di situ. Juga dikatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Hakim dan Imam Ahmad bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada Ali, wahai Ali, aku wasiatkan kepadamu, janganlah engkau temukan kuburan di muka bumi ini kecuali engkau samaratakan dengan tanah. Engkau samaratakan dengan tanah atau engkau mendekatinya dengan tanah. Jadi sebenarnya kuburan yang sesuai dengan sunnah itu adalah kuburan Taman Makam Pahlawan tuh. Itu yang benar tuh, rata dengan tanah, tinggal dikasih isyarat di atasnya. Itu sebenarnya sunnah. Ya, kita bukan sebaliknya. Malah yang bukan pahlawan, masya Allah, pagar, keramik, ya, pakai lampu, ada yang pakai kelambu, subhanallah. Anda punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda punya agama. Maka wahai muslim, kembalilah kepada ajaran agama kita. Karena patokan orang yang dalam kuburan bukan bagusnya kuburannya, tapi amalnya. Tapi amalnya, bisa saja kuburan itu penuh dengan belalang, rumput-rumput liar, tapi di bawahnya taman dari taman surga. Bisa saja di atasnya marmer, tapi di dalamnya neraka, lubang dari lubang neraka. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuburan kalau bukan taman dari taman surga, maka lubang dari lubang neraka. Maka wasiatkan dari sekarang agar kuburan kita itu rata dengan tanah, sebagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian haram juga kata para ulama mengapur atau mengecek kuburan, apalagi sampai membangunkan dengan bangunan yang besar, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an yujassasal qabru wa an yubna alaihi. Rasulullah SAW melarang kuburan untuk dikapur atau dibangun sesuatu bangunan di atasnya. Itu lah pakai pagar, pakai tembok. Itu semua tidak perlu. Itu semua tidak perlu, tidak diperlukan itu. Ya. Sebagian ulama mengatakan dibolehkan membersihkan kuburan, tapi tidak dengan menyiram air, tidak dengan meletakkan kembang. Jadi datang, kalau kotor dibersihin, tidak ada masalah. Tapi itu tidak berpengaruh. Ya, tidak berpengaruh kepada mereka, tidak berpengaruh pada si mayit. Jadi kita harus berbuat apa yang berpengaruh buat mereka. Dan wahyu sudah mengajarkan kepada kita beristighfar, mendoakan, bersedekah buat mereka, haji dan umroh buat mereka. Itu yang kita lakukan sebagaimana tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Itu poin yang ketiga. Ya, dari materi hal-hal yang harus dilakukan pada saat mayit sudah dimasukkan ke dalam kuburan, berdoa dan beristighfar untuknya. Kemudian ya, menyamaratakan kuburannya dengan tanah, kemudian tidak mengapur yang ketiga, dan membangun kuburan. Yang keempat, makruh hukumnya duduk di atas kuburan. Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram di atas kuburan, termasuk menginjaknya tidak boleh. Ya. Seorang muslim dimakruhkan atau dilarang secara keras duduk di atas kuburan saudaranya seorang muslim, apalagi sampai menginjaknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, la tajlisu alal kuburi wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula sholat menghadap ke arahnya. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayatkan Imam Muslim juga, li an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairum min an yajlisa ala qabr. Sungguh salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya lalu sampai menembus kulitnya adalah jauh lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Jadi enggak boleh duduk di atas kuburan. Kalau ngantar jenazah, berdiri saja. Kalaupun harus duduk, maka jangan sampai duduk di kuburannya. karena ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga tidak boleh sholat di atas kuburan, ya sebagaimana sudah kita sampaikan, kecuali kalau si mayit belum ada yang sholati atau kita belum sempat sholati, maka boleh sholat di kuburannya. Ini satu-satunya sholat yang dibolehkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mensholati dalam riwayat Imam Muslim di atas kuburan wanita penyapu masjid yang telah meninggal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempat sholati, maka beliau pun akhirnya mensholatinya. Kemudian haram hukumnya membangun masjid di atas kuburan. Kalau sudah ada kuburan lalu dibangun masjid, itu enggak boleh. Ya, karena memang kuburan dasarnya tidak boleh ada bangunannya. Kalau dibangun lagi maka itu ada larangannya. Disebutkan, dikatakan di sini tidak boleh membangun masjid di atas kuburan, apalagi memasang lampu di atasnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis sahih. La'anallahu zawaratil quburi wal muttakhidati 'alaiha al masajida was suruj. Allah melaknat para wanita yang sering menziarahi kubur dan para wanita yang menjadikan kuburan sebagai masjid serta memasang lampu di atasnya. Yang dimaksud dari hadis ini adalah wanita boleh ziarah kubur tetapi tidak boleh sering, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dibolehkan kalau mereka menziarahi secara umum. Karena di sini dikatakan kalau dia sering menziarahi kuburan. Dan juga ada hadis Nabi SAW yang lain, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha fa inna tudzakkirul akhirah, riwayat Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Saya dulu melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka sekarang ziarailah karena bisa mengingatkan kalian kematian. Kemudian di sini tidak boleh menjadikan masjid sebagai kuburan atau kuburan sebagai masjid, artinya tempat ibadah, baik membangun fisik masjidnya atau malah sholat di kuburan, duduk di situ, menjadikan seperti masjid, beribadah di kuburan, itu tidak dibolehkan. Karena yang boleh hanya mendoakan dan beristighfar atau meminta ampun untuk si mayit, sebagaimana memang yang disebutkan dalam riwayat-riwayat sebelumnya. Juga Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, La'anallahu al-yahuda attakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Dibanguni masjid, kemudian mereka akhirnya ibadah di situ. Minta-minta kepada kuburan tersebut. Minta-minta kepada kuburan tersebut. Allah tidak butuh perantara. Nabi Muhammad SAW sendiri menitipkan pesan kepada kita. Menitipkan pesan kepada Abdullah bin Abbas, sepupu beliau alaihissalatu wassalam. Beliau mengatakan kepada Abdullah bin Abbas sekali lagi radhiyallahu anhuma, hai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta kepada Allah. Kalau kau punya hajat hanya sampaikan kepada Allah. Ketahuilah kalau satu kaum ingin menyusahkanmu sementara Allah tidak mau kau ditimpa, maka tidak akan menimpahmu. Dan ketahuilah kalau sesuatu akan menimpamu sementara kaum mendukungmu, maka engkau akan ditimpa kalau Allah ingin kau ditimpa. Sungguh telah tertulis semua di Lauhil Mahfudz, dan pulpen yang dipakai menulis sudah kering. Sudah kering. Jadi jelas sekali apa yang Nabi SAW sampaikan. Kemudian poin yang keenam adalah dilarang membongkar kuburan dan memindahkan si mayit. Diharamkan atau dilarang membongkar kuburan serta memindahkan jasad penghuninya atau mengeluarkannya sejumlah penghuninya darinya, kecuali karena adanya hal darurat yang sangat kuat dalilnya. Misalnya mayit dikuburkan tanpa dimandikan terlebih dahulu. Itu ada sebagian ulama mengatakan dikeluarkan dimandikan. Kalau yang baru ya, tapi kalau yang sudah lama maka tidak perlu. Sebagaimana sebagian juga ya dimakruhkan untuk dipindahkan dari suatu daerah ke daerah yang lainnya, kecuali tempat tujuan dari pemindahan itu adalah salah satu dari dua tanah haram yang dimuliakan, Mekah atau Madinah atau Baitul Maqdis. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan Nasa'i, idfinul qatla fi masari'ihim. Kuburkanlah jenazah orang-orang yang terbunuh di dalam peperangan ataupun dimanapun di tempat mereka terbunuh. Dikubur aja di situ. Itu sudah jadi kuburan mereka. Dan tidak ada pengaruhnya. Kecuali memang dia dipindahkan ke lokasi yang lebih mulia. Itulah Mekah dan Madinah, kata para ulama. Misalnya ke Baqi, ya, kuburan yang dimandikan itu ada doa Nabi SAW. Maka dia dibawa ke sana, itu berbeda. Tapi kalau tidak, maka tidak perlu. Apalagi kalau lokasi kuburan dibongkar hanya untuk dibangun apartemen, hanya dibangun mal. Itu dari mana haknya untuk membongkar kuburan? Dia harus cari tempat lain. Jadi harusnya tidak boleh kuburan yang dibongkar. Tidak boleh kuburan yang dibongkar. Karena ada larangan. Ini hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh adalah anjuran bertakziah. Perhatikan, ini penting. takziah bukan ziarah. Ini banyak orang Indonesia salah paham nih. Ziarah adalah kita mendatangi saudara kita, duduk minum teh, ngobrol, makan kacang, buat pengajian, silahkan ziarah. Kalau takziah beda. Definisi takziah adalah, takziah itu kalau bahasa Indonesianya begini, mengurangi kesedihan keluarga si mayit. Garis bawahi kata-kata keluarga si mayit. Takziah itu bukan untuk si mayit. Perhatikan ya, sekali lagi tolong diperhatikan, kalau Indonesia salah paham nih. Takziah itu mendatangi dan mengurangkan kesedihan keluarganya si mayit, bukan untuk mayit. Yang membuat kita buat banyak acara, kalau acara kematian buat tahlilan lah, buat zikir, buat ini, karena kita pikir takziah untuk si mayit. Salah saudaraku, takziah itu untuk keluarga si mayit. Perhatikan dalilnya. Yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, waktu Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, saudara kandungnya Nabi, saudara kandungnya Ali radhiyallahu anhu, terbunuh di perang Mu'tah. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, isna'u li ali Ja'far, fa innahum qad asabu ma lam yusibkum. Pertama sekali perintah beliau untuk bertakziah adalah, datangilah keluarganya Ja'far dan buatkanlah makanan untuk mereka, karena mereka telah tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Jadi takziah itu untuk keluarga mayit, bukan si mayit. Anda datang, sabarkan mereka. Sabar ya. Nabi SAW dalam hadis yang lain dikatakan, berkata kepada keluarga mayit, a'zamallahu ajrakum, semoga Allah lipat gandakan pahala kalian. Jadi sabar karena masalah kehilangan ini. Inna lillahi ma'akad, walillahi ma'ata, wa kullu syai'indu bimikdar. Sesungguhnya milik Allah yang dia kasih, milik Allah yang dia ambil, dan semuanya berputar sesuai dengan takdirnya. Lalu kita sabarkan, sabarlah, ya, tenanglah, dan seterusnya. Lalu kita tidak berlama-lama, pulang langsung, antarin makanan, doain, tinggalkan. Biarkan saudara muslim yang lain mendatanginya. Dan juga yang paling penting dalam hadis-hadis yang sahih dikatakan, Nabi SAW bertakziah tidak pernah lebih dari 3 hari. Tidak pernah lebih dari 3 hari. Dan sekali lagi tolong, ini untuk keluarga si mayit. Makanya kita bawain makanan, sabarin mereka, doain mereka. Kalau untuk si mayit, itu setiap saat. Setiap saat, tidak kenal 3 hari kah, 8 hari kah, 10 hari, 100 hari, itu enggak ada dalam Islam. Tapi kita doain dia setiap saat, setiap saat. Setiap habis ada kesempatan istighfar, ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni, ya Allah rahmati dia, ya Allah jadikan kuburan tamat. Itu setiap saat kita doain dia. Setiap saat tersebut namanya kita sebutkan, kita doain. Itu dianjurkan. Tetapi kalau khususkan itu tidak ada, terutama dalam takziah. Dianjurkan bertakziah kepada keluarga mayit, baik kaum laki-laki maupun perempuan, baik belum dikubur maupun sudah dikubur, dan itu hanya selama 3 hari. Orang yang sedang berada di tempat atau di lokasi yang sangat jauh dianjurkan boleh mendatangi lebih dari hari ketiga itu. Misalnya seseorang di luar kota Jakarta datang setelah dikuburkan 4 harinya, masih bolehkah dia bertakziah? Boleh, tapi dia sudah tidak mematok lagi. Sunnahnya 3 hari pertama. Sunnahnya 3 hari pertama. Maka dibolehkan dia bertakziah kalaupun lebih dari hari itu, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah taala min hulalil karamati yaumil qiyamah." Tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya, keluarga yang sedang ditimpa musibah. Perhatikan ya, ini untuk si keluarga si mayit, melainkan Allah akan memakaikan baginya pakaian-pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Ya, ini berarti kita dianjurkan. Kemudian beliau katakan, takziah artinya menyuruh bersabar, juga menghibur keluarga mayit sehingga mereka tidak larut dalam kesedihan. Mereka terhibur dan dapat bersabar dengan menceritakan hal-hal yang dapat meringankan beban musibah mereka yang telah menimpa mereka dan menghilangkan kesedihan mereka. Takziah dapat diungkapkan juga berbagai macam ungkapan sebagaimana hal itu dijelaskan dalam salah satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat bersabda atau ditujukan kepada putri beliau yang kebetulan anaknya baru meninggal, yaitu Zainab. Lalu beliau berkata, "Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, faltasbir wal tahtasib." Sesungguhnya milik Allah lah apa yang diambilnya, dan milik Allah pula apa yang telah diberikannya, dan segala sesuatu di sisinya Allah memiliki batas ajal tertentu. Karena itu bersabarlah, dan juga ya, semoga engkau mendapatkan ganjarannya. Sudah habis waktu, baik. Kita lanjutkan lagi insyaAllah pertemuan akan datang dengan poin ke-9. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada benda dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.